Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebuah karunia yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan memberikan kemudahan untuk menziarahi saudara-saudari kami di Bengkulu kota ini. Tentu harapan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar menjadikannya ikhlasan lahu, ikhlas semata-mata untuknya, dan semoga Allah Jalla fi'ula memberkahi pertemuan kita di rumahnya ini. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, sungguh ziarah adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menziarahi saudara kita termasuk ibadah kepada Allah Jalla fi'ula. Di dalamnya terdapat fawaid, faidah-faidah yang sangat besar. Namun tentu apabila ziarah itu dibangun karena cinta, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibangun di atas cinta karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, aina al-mutahab bu nabi jalali, mana kata Allah Jalla wa'ala kelak pada hari kiamat, orang-orang yang saling mencintai itu karenaku, mana? Allah Jalla wa'ala memanggil mereka ahibbati fillah, aynal mutahabbu nabi jalali al-yawm udhilluhum la dhilla illa dhilli. Pada hari ini, kata Allah Jalla wa'ala, aku akan berikan naungan pada hari tidak ada naungan lagi kecuali naunganku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga berkumpulnya kita di rumahnya Allah Jalla wa'ala, kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, berpesan, karena Allah Jalla fi'ulah, pertemuan karena cinta atau di atas cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, karramanallahu, Allah Jalla fi'ulah telah memberikan sebuah kemuliaan di dalam hidup kita, yaitu dengan memanggil kita untuk mempelajari agamanya. Sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala seseorang dijadikan olehnya berilmu tentang agamanya, memahami tentang dinul Islam dengan panggilan Allah Jalla wa'ala ke dalam agamanya ini. Banyak keajaiban hidup yang kita jumpai, banyak keistimewaan yang kita dapati di saat Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk masuk ke dalam agamanya dengan berilmu. Sekali lagi, banyak keajaiban yang kita jumpai di dalam hidup, beragama dengan berilmu tentang agama itu sendiri. Banyak keistimewaan yang kita dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama ilmu agama ini, rahimani wa rahimakumullah. Ini benar-benar sebuah anugerah yang sangat besar di dalam hidup. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja, laki-laki, perempuan, sigharan wa kibara, kecil sampai kemudian dewasa dan tua, siapapun yang Allah Jalla wa Ala menginginkan kebaikan buatnya, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, mulai dari kebaikan yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, kebaikan hidup yang paling ringan sampai kepada yang paling berat, siapapun yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan kebaikan tersebut, Allah Jalla wa Ala jadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekali lagi, banyak keajaiban yang kita jumpai di dalam hidup melalui ilmu agama ini, barakallahu fikum. Di antara keajaiban yang kita dapatkan dan jumpai, kita tahu tujuan kita hidup ini untuk apa. Dengan ilmu agama kita mengetahui ternyata kita punya tujuan yang agung mulia di dalam hidup ini. Ketika kita masuk ke dalam ilmu agama itu, kita mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala menciptakan langit dan bumi untuk tujuan yang agung tersebut. Allah Jalla wa'ala menciptakan surga dan neraka untuk tujuan yang mulia tersebut. Allah Jalla wa'ala mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitab sucinya untuk tugas yang besar itu. Alhamdulillah, dengan ilmu agama kita mengetahui tujuan itu, barakallahu fikum. apa tujuan hidup kita? Kita sudah mengerti rangkumannya di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rangkuman tugas hidup ini telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengerti tujuan hidup kita. Ternyata tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih jikalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi, ibadah menjadi tujuan hidup, ibadah menjadi hikmah, ternyata terselip padanya ibadah ini menjadi nikmat di atas nikmat. Bagaimana segenap saudaraku, kok tugas menjadi sebuah nikmat lebih dari kita mencari makan dan minum? Pertama, kita sepakat yang memerintahkan kita untuk beribadah adalah Allah Jalla fi'ula. Kedua, yang menyiapkan segala-galanya apa yang kita butuhkan dalam ibadah ini adalah Allah Jalla fi'ula. Dia yang menyiapkannya, mulai dari kebutuhan yang ada di jasmani kita sendiri, kebutuhan di luar untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala menyiapkan semuanya. Barakallahu fikum. Berarti seseorang bisa beribadah itu harus dengan bantuan Allah, harus dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seorang hamba ini telah mengerjakan ibadah selesai dengan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, ternyata tidak ada kebutuhannya sedikit pun buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala tidak membutuhkan ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan. Terus ibadah itu kemana nilainya? Allah Jalla wa'ala akan mengembalikan nilai ibadah itu kepada hambanya. Rahimani wa rahimakumullah. Bukankah ibadah itu menjadi sebuah nikmat yang besar dari Allah Jalla fi'ula? Kalau kita bersemangat mengejar sesuap nasi seteguk air di dalam hidup, maka yang ini harus lebih bersemangat. Kenapa? Karena bayaran ibadah yang kita kerjakan muajjal, disegerakan di dunia dan akan dibayar pula sekembalinya kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan bayaran dan nilai yang lebih besar lagi dari apa yang kita korbankan dalam beribadah tersebut. Ahibbati fillah, dengan ilmu, dengan panggilan Allah Jalla wa'ala menuju ilmu ini, kita benar-benar mengetahui tujuan hidup kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih dari itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, dengan panggilan untuk kita berilmu tentang agama ini, kita mengetahui tata cara yang tepat dan benar untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan ilmu din ini, kita mengetahui tentang bagaimana cara kita mewujudkan pengabdian dan ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Cara yang telah diajarkannya, kemudian cara yang dengannya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keajaiban hidup. Barakallahu fikum. Ini adalah keistimewaan hidup di saat kita tahu apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup kita. Di saat kita tahu kalau kita ini dituntut untuk mendekatkan diri kepada pemilik, kita tahu jalannya. Barakallahu fikum. Dengan ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. sebuah nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Allah Jalla wa Ala memanggil kita untuk terlibat dalam urusan ilmu agamanya. Betapa tenang dan tenteramnya seseorang dengan ilmu agama ini. Dia mengetahui sesuatu yang diridhai, yang dicintai oleh kekasihnya, yaitu Allah Jalla fi'ula. Betapa tenang dan tenteramnya hidup ini di saat kita mengetahui hal perkara yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu. Dan sebaliknya kita mengetahui apa yang tidak disukainya, yang dibencinya, yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah ini adalah sebuah keajaiban hidup bagi seorang hamba namanya manusia, yang dia semuanya yakin apa yang dia miliki, dia sendiri, apa yang dia miliki adalah miliknya Allahu Jalla fi'ula. Kemudian tahu akan kembali kepada Allahu Jalla wa'ala, mendapatkan ridhanya atau mendapatkan hukuman darinya. Kalau kemudian sang hamba ketika hidupnya di dunia ini memahami, mengerti, mengilmui apa yang dicintai oleh Allah Jalla fi'ula, apa yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian yang tidak disukai dan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjauh darinya. Betapa tenang hidupnya. Betapa istimewanya orang yang seperti ini. Betapa tinggi tingkat kualitas dia dalam kehidupan dunia ini, di saat dia mengetahui apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala, apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, dia bergegas untuk melaksanakannya. Yang tidak disukainya, dia dengan kekuatannya untuk menghindar darinya. Rahimani wa rahimakumullah. Ahibbati fillah, nikmat yang besar dari Allah Jalla wa'ala yang patut kita syukuri. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikut, dengan ilmu agama ini, ternyata keanehan lebih kita jumpai. Kita memegang dalam hidup sebuah pegangan yang menjadi solusi yang sangat tepat untuk menjawab tantangan-tantangan hidup di dunia ini. Kita tidak akan pernah mampu menjawab tantangan-tantangan hidup di dunia ini dengan tanpa bimbingan ilmu agama. Tidak akan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang dipanggil oleh Allahu Jalla wa'ala untuk beragama, kemudian dengan ilmu agama itu, maka sungguh dialah orang yang paling tepat dalam menyimpulkan persoalan-persoalan hidup yang akan terjadi, karena semuanya ada bimbingannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Semuanya ada bimbingannya di dalam agama ini. Barakallahu fikum. Ketika dia meraup keuntungan, laba besar dunia bisa dia kumpulkan dengan ilmu agama, dia tertata bersikap dengan tepat. Apa yang dia lakukan, apa yang harus diperbuat. Demikian sebaliknya, di saat dia menghadapi ujian demi ujian, musibah demi musibah, maka ilmu ini mendidik dia untuk memiliki keputusan-keputusan yang tepat dan lurus menyikapi peristiwa-peristiwa yang di dalam hidup, dalam hidup yang dialaminya. Ilmu agama. Barakallahu fikum. Semuanya kita mengakui dengan jujur, betapa kerdilnya hati kita. Bisa dulu sebelum dipanggil ke dalam agamanya, berilmu di dalamnya, beramal di dalamnya, betapa kerdil jiwa ini, betapa cetek akal ini di saat menghadapi ujian dan cobaan. Tapi sekarang barakallahu fikum, ada sebuah keanehan hidup yang kita dapatkan, sebuah keistimewaan hidup yang kita peroleh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala Allah jalla wa ala memagamanya, lalu kemudian kita belajar, mengkaji, mendalami tentang ilmu di dalam agama, dan kita mencoba untuk mempraktikkannya di dalam hidup. Barakallahu fikum. Inilah ahibbati fillah, menjadi modal utama dan mendasar di dalam hidup untuk kita bisa menguasai dan mengendalikan dunia. Bolehlah dunia bisa kita genggam, namun karena ilmu agama, dia tidak sampai masuk, atau jiwa kita ini tergantung kepadanya. Barakallahu fikum. Atau kalbu kita ini mu'allak dengannya, kita bisa menggenggamnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Ahibbati fillah berarti keberuntungan besar yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Jangan ditinggalkan, jangan dilepaskan. Kapan saja ilmu agama ini kita lepaskan, disitulah musibah akan terjadi. Disitulah kejelekan dan kerusakan akan timbul. Taruhlah misalkan, agama Allah Jalla wa'ala mengajarkan betapa mulia kedudukan seseorang dalam pandangan agama. Tidak boleh kita menyakitinya, tidak boleh kita menghancurkan kehormatannya dan merendahkannya. Ketika tuntunan agama ini kita lepas, kita buang, kita langgar, apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Kerusakan yang muncul, kejelekan yang terjadi, perpecahan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, ketika seseorang menjaga nikmat dari Allah Jalla wa'ala ini, panggilan untuk mengkaji ilmu agamanya, panggilan untuk mengamalkan tuntunan-tuntunan agamanya, maka dia akan menjadi orang yang terbaik buat dirinya dan akan menjadi terbaik buat orang lain. Dia akan menjadi mafatih, dia akan menjadi kunci-kunci untuk membuka al-khair kebaikan, dan maghaliq, dan menjadi penutup-penutup pintu-pintu kejahatan. Barakallahu fikum. Dengan ilmu agama, rahimani wa rahimakumullahu jami'at, alhamdulillah, dengan ilmu agama yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ini, kita bisa mengerti tentang kedudukan hak Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Lalu kita junjung tinggi hak tersebut, lalu kita berupaya untuk mewujudkan hak Allah Jalla wa'ala di dalam hidup itu. Barakallahu fikum. Dengan ilmu agama, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita tahu bahwa kejahatan besar yang diperbuat di dalam hidup di muka bumi ini, di saat merampas hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala, merampas hak Allah Azza wa Jalla, lalu kita berikan kepada hamba-hambanya, apakah malaikat, atau mungkin jin, atau mungkin para nabi, atau mungkin para wali. Ini adalah kejahatan yang besar di dalam hidup. Dengan bimbingan ilmu, kita mengetahuinya. Barakallahu fikum. Maka dengan panggilan berilmu inilah kita mencoba untuk mengembalikan hak-hak Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Kita berjuang siang dan malam dengan tenaga yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berupaya untuk mengembalikan hak-hak Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Kita tahu konsekuensinya. Kita tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup. Ujian-ujian yang akan didapatkan, tahu. Tapi kita tenang. Kita punya keberanian. Kita punya ketabahan. Kita punya kekokohan untuk terus maju memperjuangkan hak-hak Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Bukankah ini adalah keajaiban hidup? Yang sebelum mendapatkan panggilan, sama sekali kita adalah orang yang punya jiwa pengecut. Tidak ada ruh jihad pada diri kita sendiri. Semuanya nol. Karena benar-benar ketidaktahuan barakallahu fikum. Tapi di saat mendapatkan panggilan Allahu Jalla fi'ula untuk kemudian berilmu tentang agamanya, lalu mengamalkannya, kita baru dibangunkan dari tidur barakallahu fikum. Semuanya terbangunkan. Bukankah ini adalah keajaiban di dalam hidup yang didapatkan dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala? Bukankah ini adalah gambaran sebuah keistimewaan hidup yang diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala? Tentu jawabannya barakallahu fikum, na'am. Oleh karena itu, besarnya permasalahan ini, panggilan Allah Azza wa Jalla untuk mengilmui agamanya, berjalan beragama di atas ilmunya, Allah Azza wa Jalla mengungkit hal ini. Nikmat yang besar ini di hadapan para nabi dan rasulnya. Salah satu contoh di dalam surat An-Nisa ayat 113, Allah Jalla wa Ala berfirman, walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluka. Allah Jalla wa Ala mengatakan, kalaulah bukan karena karunia dari Allah atasmu, wahai Rasul Allah, dan kalaulah bukan karena rahmat dari Allah Jalla wa Ala buatmu, niscaya sekelompok dari mereka menginginkan dengan keras untuk menyesatkan engkau. Allahu Akbar. Kalau bukan karena karunia dari Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla, niscaya sekelompok dari mereka, maksudnya orang yang menolak ajakan Nabi alaihissalatu wassalam, berkemauan keras untuk menyesatkan engkau, kata Allah Jalla wa'ala. Namun, wama yudilluna illa anfusahum, namun tiadalah yang mereka lakukan dari penyesatan itu kecuali akan kembali kepada diri-diri mereka. Wama yadurrunaka min syai, mereka tidak bisa menitipkan madarat buatmu sedikitpun, kata Allah Azza wa Jalla. Dengarkan setelahnya. Menghadapi hidup yang sedemikian rupa tantangan besar, apa kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya? Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kata Allah Jalla wa Ala, dia Allah Jalla wa Ala menurunkan atasmu al-kitab, Al-Quran, menurunkan kepadamu al-hikmah, ay sunnah, dan mengajarkan kepadamu apa yang dunia belum pernah engkau ilmui, belum pernah engkau ketahui. Kata Allahu Jalla fi'ula, wa kana, maka karunia Allahu Jalla wa'ala atas dirimu besar. Mari kita perhatikan baik-baik. Allahu Jalla wa'ala mengungkit nikmat besarnya terhadap utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upaya-upaya jahat, upaya buruk, atau mungkin ingin memadamkan, membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam, begitu dahsyat ujian dan tantangan hidup yang harus dia. Tidak ada yang diturunkan untuk menjawab ujian dan tantangan itu kecuali ilmu. Barakallahu fikum. Dengan ilmu, seseorang benar-benar menjadi orang yang aneh di dalam hidupnya. Di saat orang gelisah, dia tenang. Kan aneh. Di saat barakallahu fikum, orang dirundung ketakutan, dia terlihat tenang bawaannya. Misalnya dzalik, contoh dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, cerita Hatim Al-Asam. Dia adalah min kibaris salihin. Dan beliau barakallahu fikum dalam kondisi buta. Punya putri salihah. Ada saudaranya, ada kemudian umminya. Pada suatu hari, Al-Ab dilihatnya bersedih menangis. Kenapa? Karena dia sudah bercita-cita untuk kemudian bisa menunaikan ibadah haji, tapi tidak ada biaya. Sang putri melihat Al-Ab itu menangis barakallahu fikum, karena datang musim haji di saat itu. Sang putri yang salihah, yang berilmu ini barakallahu fikum mengatakan, lima lam tahujja. Ya Abi, kenapa anda tidak menunaikan haji? Kata beliau, sang bapak mengatakan, tidak punya biaya. Apa kata sang anak? Yarzukukallah. Semoga Allah memberikan rezeki kepadamu. Kata sang bapak, al-amru ila ummik. Urusannya saya boleh berangkat atau tidak adalah ke ibumu. Datanglah sang putri yang solehah ini menemui al-um. Menceritakan tentang keinginan al-ab barakallahu fikum. Sampai kemudian al-um, saudara-saudaranya, ridha melepaskan sang bapak dengan satu keyakinan, yarzukunallah. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kami. Berangkatlah al-ab bersama kafilah. Dan dia adalah terkenal dan terpandang barakallahu fik. Di tengah jalan, Ludir Sayyidul Qaum disengat. Pimpinan kafilah tersebut disengat oleh kalajengking. Semuanya tidak ada arahan untuk bisa melakukannya kecuali Abdus Salih Hatim Al-Asam ini yang akan bisa melakukannya, karena dia terkenal orang soleh barakallahu fikum. Sampai kemudian Allahu Jalla wa'ala memberikan kesembuhan terhadap pimpinan itu, dan pimpinan itu mengatakan al-mablaq, biaya pergi dan pulang adalah tanggungan saya. Dur barakallahu fikum. Sebuah keajaiban. Setelah itu barakallahu fik, Hakim Al-Asam mengatakan hadza tadbiruka li wa arini tadbiruka li ahli. Ya Allah, ini pengaturan engkau, perbuatan engkau terhadap diriku ya Allah. Maka perlihatkanlah pengaturan engkau terhadap keluargaku. Subhanallah. Kemudian diceritakan kondisi rumah. Barakallahu fikum. 3 hari sudah berlalu. Semua persiapan yang dititipkan oleh Hatim telah habis, cuma modal 3 hari. Mulai sudah rasa kekhawatiran, ketakutan, kelaparan sudah mulai, karena sudah habis modalnya, bekalnya sudah habis. Mulai sudah celaan al-um, saudara-saudaranya kepada putri solehah tersebut. Dibicarakan, gara-gara kamu. Tetapi wanita yang solehah ini tabahak, tersenyum. Semua al-um terkejut dan terkaget. Om semuanya sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, rasa lapar. Iya, sudah mulai melilit hidupnya. Barakallahu fikum. Wanita ini tadhahak, tersenyum. Barakallahu fikum. Sampai kemudian al-om, kenapa kita mengalami seperti ini? Anda tertawa? Kemudian melontarkan pertanyaan kepada al-um. Abuna, bapak kita yang sudah meninggalkan kita berangkat ke Baitullah Al-Haram, razikun am huwa akilu rizkin? Bapak kita yang berangkat itu adalah seorang pemberi rezeki atau yang menikmati rezeki? Mereka menjawab, akilu rezeki. Orang yang juga menikmati rezeki. Kata wanita yang solehah ini, dahaba akilu rezeki, wayabakar razzaq. Pemakan rezeki sudah berangkat. Yang bersama kita adalah Ar-Razzaq, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah ini keajaiban hidup dengan ilmu agama? Bukankah ini adalah sebuah keistimewaan? Pemakan rezeki sudah berangkat. Yang bersama kita ini adalah Ar-Razzaq. Tiba-tiba utusan khalifah mengetuk pintu, ingin meminta air dari sumurnya Hatim. Setelah dibawa ke raja, ke khalifah, dia menemukan kelezatan yang sangat didapatkan dari sumurnya Hatim. Sampai kemudian raja ingin membalas barakallahu fikum kebaikan Hatim dengan melepaskan baju-bajunya, artinya yang mahal yang dia pakai dilepaskan untuk kemudian menggantinya barakallahu fikum. Sampai dia mengatakan, siapapun dari para menterinya yang cinta kepadanya, lakukan seperti yang semuanya melepaskan. Sampai kemudian semua barang-barang itu dibeli oleh saudagar yang sangat besar di saat itu, lalu dikembalikan kepada menteri apa yang mereka telah korban, yang telah dikeluarkan. Hasilnya inilah yang dibawa ke rumahnya Hatib. Dibelikan segala apa yang mereka butuhkan. Kalau dinikmati sampai meninggalnya mereka tidak akan habis. Melihat kenyataan itu, aneh lagi wanita itu. Ketika al-um dan juga menikmatinya, wanita ini menangis barakallahu fikum. Aneh kan? Ajib. Kemudian ditanya oleh al-um, ketika kemarin kita dalam kesusahan sampean tertawa, sekarang setelah Allahu Jalla wa'ala bukakan ini semua, anda menangis. Apa jawaban anak tersebut? Kalau saja seseorang yang tidak punya apa-apa di dunia, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, maksudnya raja, maksudnya diarahkan ke raja, kalau saja manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa di dalam hidup ini, ketika dia melihat kita dengan mata belas kasihan, sedemikian rupa yang dia bisa perbuat, maksudnya menyenangkan kita, bagaimana lagi kelembutan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibati fillah, itulah ilmu agama rahimani wa rahimakumullah. Menjadikan seseorang berani untuk menghadapi segala risiko di dalam hidup. Menjadikan seseorang yang punya keputusan-keputusan tepat dan bimbingan-bimbingan yang menyejukkan hati rahimani wa rahimakumullah. Keajaiban orang yang memiliki ilmu di dalam hidup barakallahu fikum. Coba satu ilmu dilepas di dalam hidup ini, taruhlah terkikis pengamalan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, man tawadha'a lillahi rafa'ahullah. Satu contoh, siapa saja yang tawadu karena Allah azza wa jalla, rafa'ahullah, Allah jalla wa ala akan mengangkatnya. Ahibbati fillah, kalau satu ilmu ini terkikis, sudah tidak ada lagi, sudah mulai terkikis tawadunya, tidak akan ada yang terselip pada dirinya barakallahu fikum kecuali sifat lawannya, yaitu keangkuhan. Mendengar nasihat sudah kelihatan berat, mau menerima bimbingan sudah kelihatan tidak seperti kemarin betapa tawadunya. Lalu kemudian sudah mulai barakallahu fikum dari lisannya, dari mulutnya keluar sikap mengentengkan, meremehkan orang lain, sudah mulai. Kemarin ilmunya masya Allah, dialah yang mengajari kita sifat tawadu barakallahu fikum. Tapi ketika ilmu ini sudah mulai terkikis pada diri kita, mulai. Kalau sudah barakallahu fikum meremehkan, mengentengkan orang lain, maaf-maaf saja, dia tidak akan pernah mengakui kebaikan orang lain pada dirinya, apalagi kepada orang lain. Dia tidak akan mau mengakuinya, bahwa dia telah berbuat baik. Yang ada adalah akuisme. Saya yang telah berbuat, saya yang sudah menasihatinya sampai nangis, sampai ini, wah, diangkat. Ini salah satu contoh bila ilmu itu barakallahu fikum ditanggalkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu bahaya barakallahu fikum. Di saat nikmat satu saja dari ilmu diambil oleh pemberinya, yaitu Allahu jalla fi'ula. Satu saja. Bagaimana kalau keseluruhannya? Bagaimana kalau keseluruhan ilmu itu diambil oleh yang menganugerahkannya, Allahu jalla wa ala? Sudah tidak akan ada harapan lagi barakallahu fikum. Dirinya tidak akan punya harapan. Orang lain juga tidak akan ada punya harapan lagi. Kalau mungkin anaknya hilang, masih semoga Allah menggantikannya dengan suaminya diambil oleh Allah Azza wa Jalla, masih ada harapan. Harta bendanya diambil, masih ada harapan. Semoga diganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau yang satu ini diambil oleh Allah Azza wa Jalla, adakah seseorang akan punya harapan semoga diganti dengan yang lebih baik? Orang-orang tidak mungkin akan berharap demikian. Karena Allah Jalla wa Ala yang mengatakan, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada setelah al-haq itu kecuali kesesatan. Tidak akan ada harapan lagi barakallahu fikum. Maka wajib kita jaga rahimani wa rahimakumullah. Panggilan Allah Jalla wa'ala untuk kita mengkaji ilmunya, mendalami ilmunya, mengamalkan ilmunya, ini benar-benar sebuah panggilan istimewa dari Allah Tabaraka wa ta'ala yang harus kita jaga di dalam hidup kita rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Contoh ayat yang lain yang menjelaskan Allah Jalla wa'ala mengungkit nikmat besar yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam pertama kali diuji oleh Allah Tabaraka wa ta'ala ketika dia masih kecil. Ya, ini sekaligus ujian buat kedua orang tuanya tentunya. Diuji, saudara-saudaranya tidak menerima atau hasad terhadap keberadaan dia barakallahu fikum, yang punya kedudukan di hadapan kedua orang tua. Bersepakatlah mereka untuk membuang. Namun ingat, sebuah keinginan jelek terhadap barakallahu fikum orang lain tentu akan melahirkan kejelekan-kejelekan. Siapapun yang menyimpan keinginan buruk terhadap orang lain, dia tidak pernah akan melakukan kebaikan barakallahu fikum. Saudara-saudara ini bersepakat untuk kemudian membuangnya ke sumur. Mestikan sekarang Al-Walid akan bertanya, mana? Harus melakukan, ini menyembunyikan kejelekan. Harus dengan kejelekan yang keberikutnya. Dusta. Berdusta, barakallahu fikum. Untuk membungkus yang jelek, tidak mungkin dengan kebenaran. Cepat loh ketahui, lesampeyan kok bungkus dengan ini, bangki loh, bau. Akan cepat ketahui. Makanya membungkus kejelekan ini dengan cara-cara terkadang tadlis, mengkaburkan persoalan, terkadang kadzib, berdusta, terkadang barakallahu fikum al-makru wal khida', melakukan makar dan penipuan, itu yang dilakukan untuk menyembunyikan barakallahu fikum. Kalau mau membungkus dengan bungkusan dakwah lo, orang-orang sudah belajar tentang dakwah tu ilallah tabaraka wa ta'ala. Jangan dibungkus dengan ini. Barakallahu fikum. Makanya kita mengetahui kejelekan itu terus akan melahirkan kejelekan. kejelekan terus akan melahirkan kejelekan. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Disinilah letak ilmu. Nabi Yusuf alaih salatu wassalam, tatkala sudah mulai dewasa, apa yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjawab tantangan hidup? Negeri raja yang kafir, aturan-aturannya jelas kekufuran. Demikian juga menghadapi keluarganya yang pernah berbuat zalim terhadap dirinya. Belum lagi masa-masa yang akan datang. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah Jalla wa Ala, tatkala Yusuf ini balagha ashuddahu, sudah beranjak dewasa, kata Allah Jalla wa'ala, kami ajarkan kepadanya hikmah dan ilmu. Dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala ilmu. Barakallahu fikum. Untuk menjawab tantangan-tantangan yang akan datang. Ketika Allah Jalla wa'ala bercerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kita mengetahui bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan apa yang harus dihadapinya. Fir'aun laknatullah alaih, manusia yang kejam, mengakui diri dan menobatkan diri sebagai Rabbnya alamin ini, Rabbukumul a'la, Rabb kalian yang tinggi, pengakuan dia. Apa yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Musa alaih salatu wassalam untuk menghadapi tantangan ini? Apa? Allahu Jalla wa'ala mengatakan, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Kata Allahu tabaraka wa ta'ala, di saat Nabi Musa itu sudah mulai dewasa dan sudah kuat, istawa, kuat fisiknya, kuat jiwanya, istawa. Apa yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala? Kami berikan kepadanya hukma wa ilma. Yang dititipkan oleh Allah Jalla fi'ula untuk menjawab tantangan-tantangan hidup, meluruskan yang rusak dari kehidupan, adalah ilmu yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sekali lagi, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hidup ini, kita belajar ilmu agamanya, kita amalkan apa yang kita telah ketahui, inilah dia menjadi solusi utama dan pertama untuk menghadapi ujian-ujian yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan tinggalkan ilmu. Barakallahu fikum. Jangan menjauh dari ilmu yang sudah kita kenal. Kapan saja kita menjauh dari ilmu yang telah kita pelajari, tidak akan ada yang akan menyambar kita kecuali syayatin. Karena kita tidak akan punya kekuatan lagi, tidak punya pertahanan lagi. Barakallahu fikum. Di dalam hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'. Ahibbati fillah, di jalan ilmu inilah Allahu Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan para pendahulu yang soleh. Ahibbati fillah, di jalan ilmu inilah Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan orang-orang soleh sebelum kita. Kita bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di atas jalan ilmu ini. Barakallahu fikum. Kita bertemu dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bertemu dengan Khulafaur Rasidin, para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala di atas jalan ilmu ini. Barakallahu fikum. Mereka menjadi salaf yang saleh karena juga mendapatkan panggilan oleh Allah Jalla fi'ula. Belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama serta menyampaikannya, inilah yang mereka dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lah, kalau kita mau mengkaji secara dalam perintah Allah Azza wa Jalla untuk kita meminta bimbingan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah at-tariqul wadihu al-musilu ilallahi wa ila jannati. Jalan yang terang benderang yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan kepada surganya, siratul mustaqim. Jalan apakah itu? Apa dia? Ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Berilmu tentang kebenaran, mengamalkan kebenaran, itulah jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Salafunas salih ridwanullah alaihim ajma'in telah melalui jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus ini, dan mereka berhasil menjawab tantangan ujian-ujian hidup di dunia ini. Dan di atas jalan yang lurus inilah mereka telah sampai kepada Allah Jalla wa'ala, mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa jalan mereka yang lurus? Ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Berilmu tentang kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Barakallahu fikum. Ini siratul mustaqim yang telah dilalui oleh mereka. Maka oleh karena itu, dengan panggilan Allah Jalla wa'ala ke jalan ilmu ini, tadi sudah saya sampaikan, Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan barisannya minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala dengan mereka melalui panggilan berilmu. Barakallahu fikum tentang agamanya. Tadi kita menyebutkan panggilan istimewa. Oh iya, akan muncul keajaiban-keajaiban hidup yang kita jumpai. Nah, maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ini panggilan. Jangan sampai kita putus di tengah jalan. Kapan kita akan putus di tengah jalan, segenap saudaraku kaum muslimin? Tatkala kita menoleh ke kanan, ke kiri, menoleh sana, menoleh sini. Ini yang sering menggagalkan perjalanan kita yang sudah lurus menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin memperingatkan dengan memberikan dua permisalan kegagalan yang didapatkan tatkala seseorang sudah berjalan ilmu dan amal. Berjalan, tiba-tiba ada yang motong di tengah jalan. Motong di tengah jalan maksudnya ada orang yang nantang sampean. Ayo buktikan kalau sampean ini berjalan di atas kebenaran. Sampean lihat perilakunya, antum dicela, lah ini sudah kan keluar dari tuntunan ilmu. Dicela, ya diajak duel misalkan barkel. Ini tantangan dalam perjalanan. Kalau kita tidak peduli atas hal itu, selamat. Tapi kalau kita mempedulikan ajakannya, cemoahannya kita layani, celaannya kita layani, dia mukul, kita balas mukul, kita dijatuhkan, kita balas menjatuhkan, misalkan. Engkau tidak akan sampai menuju Allah Jalla fi'ula. Bagaimana gambaran Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah? Beliau menitipkan dengan dua gambaran. Saya bacakan barakallahu fikum. Kata beliau, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah beliau menjelaskan tentang ucapan yang sangat berharga, kata beliau, fala yaktarif bimukhalafatin naqibin anhu lahu. Bagi mereka yang sudah Allah berikan jalan yang lurus, maka janganlah sekali-kali dia memberikan pelayanan, menghadapi atau merasa rendah atau hina karena banyaknya orang yang menyelisihi dia. Jangan. Kata beliau, fa innahum humul aqalluna qadran. Walaupun mereka itu banyak jumlahnya yang menentang di jalan panggilan Allah belajar ilmu, mengamalkan ilmunya ini, walaupun jumlah mereka itu banyak, mereka aqalluna qadran. Nilai mereka itu adalah cetek, sedikit, kecil nilainya. Wa in kanu aktsarina adadan, walaupun jumlah mereka besar. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana ucapan sebagian salaf, alaika bi tariqil haqq wa la tastawhish li qillatis salikin. Hendaklah engkau berjalan jujur di atas kebenaran. Jangan engkau khawatir dan takut karena banyaknya atau karena sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Jangan khawatir, jangan takut. Alaika bitariqil haqqi wa la tastauhish. Jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, jangan engkau gentar karena sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan kebenaran itu. Wa iyyaka wa tariqal batil. Hati-hati engkau dari jalan yang batil. Wala taghtar bi kathratil halikin. Anda jangan tertipu karena banyaknya orang yang mengikutinya. Wah, jumlahnya banyak sementara al-haq sedikit. Jangan. Jangan engkau tertipu karena banyaknya, kata beliau barakallahu fikum. Ketika wa kullamastauhasta fi tafarrudika, ketika engkau merasakan kengerian ketika engkau berjalan seorang diri, kata beliau barakallahu fikum, fanzur ila rafiqis sabiq. Coba lihat siapa sih teman Anda yang sudah sampai di jalan ini. Siapa teman engkau? Lihat, kata beliau, wahris ala lihaqi bihim. Bersemangatlah engkau untuk segera menemui mereka, segera menyusul mereka. Semangat engkau. wa ghaddat tarfa amman siwahum. Enggak usah peduli, pejamkan matamu, jangan menoleh ke sana, jangan menoleh ke situ. Fa innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Jumlahnya besar, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah sedikit pun. Sekarang beliau memberikan sebuah pelajaran. Kalau mereka berteriak wa idza sahubik, mereka bila mereka berteriak di jalanmu, jangan kau menoleh kepada mereka. Kapan saja fa innaka matal iltafatta ilaihim, kapan saja engkau menoleh kepada mereka, akhazuk wa aquk, mereka akan mengambil kalian, mengambilmu, dan akan menghalangi kalian, menghalangi jalanmu. Saya berikan dua contoh, kata beliau. Seseorang keluar dari rumahnya ila sholat, ini menuju sholat, sudah ada panggilan sholat, dia keluar dari rumah Gairoha, dia tidak menginginkan kecuali sholat, berjalan. فَأَرَضَ لَهُ فِي طَرِكِهِ شَيْطَانٌ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ. Di perjalanan dia menuju sholat, tiba-tiba muncul, dihadang oleh setan dari kalangan manusia. فَأَلْقَ عَلَيْهِ كَلَامًا يُؤْذِي. Lalu diomongkan kepadanya, ya, dengan pembicaraan atau omongan yang menyakitkan dia. Ini sedang berangkat menuju sholat, sedang berangkat menuju sholat, ahibbati fillah, kemudian dihadang oleh setan dari kalangan manusia, lalu menyampaikan, mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan dia. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ternyata fawaqafa wa radda alaih, dia berdiri, dia layani, dibantah. Utama sakat, terjadilah saling bantah-membantah. Barakallahu fikum. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, kemungkinan dua. Kemungkinan pertama, setan dari kalangan ins ini akwa, lebih kuat. Hujahnya, apanya, lebih kuat. Barakallahu fikum, faqaharahu. Bisa ditundukkan orang yang mau berangkat ke masjid tadi. Bisa dikuasai, sehingga mencegah dia untuk sampai ke masjid. Fatatus sholat. Sholat tidak bisa dia kerjakan, karena harus masuk mungkin ke rumah sakit atau ke puskesmas, dirawat. Tidak bisa. Tadi wis berangkat, berjalan menuju rumahnya Allah Jalla fi'ula. Tapi dia layani, barakallahu fikum, luput sholatnya, kalah. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dia lebih kuat dari setan tersebut. Dia lebih kuat. Barakallahu fikum. Tapi dia telah tersibukkan dengan perilaku-perilaku jeleknya untuk sampai kepada sesuatu yang afdal, yang utama. Bagaimana? Berangkat ke masjid, taruhlah dia menang sampai ke masjid, ternyata masbuk. Kata beliau, tidak bisa mendapatkan sop pertama. Ini kan kekurangan. Atau kata beliau, dia menemukan imam dan jamaah sudah mulai sholat, masbuk. Kemungkinan yang ketiga, jamaah sudah bubar. Maksudnya rugi adanya. Di saat melayani seseorang yang dia sudah jelas berada pada jalur keselamatan, barakallahu fikum, dia layani, kerugian, rahimani wa rahimakumullah, di jalan. kalau dia menang rugi, apalagi kalau kalah. Ini permisalan yang pertama. Berarti jangan pedulikan. Jangan peduli di saat kita yakin bahwa kita ini berjalan di atas bimbingan ilmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Permisalan yang kedua. Kata beliau Al-Dhabi, yaitu kijang. Pernah lihat kijang, nak? Pernah lihat kijang? Hah? Di mana? Di kandang, di kebun, apa di mana? Eh? Di mana? Kebun binatang, iya. Sekarang mau tanya lagi, kalau pernah lihat, larinya kencang apa tidak? Kencang. Masya Allah. Kalau diadakan balap antara anjing dengan kijang, mana yang menang, nak? Anjing dengan kijang. Mana kira-kira yang menang? Kijang. Subhanallah. Benar. Sepakat kan? Tapi kenapa kijang itu sering tertangkap sama anjing buruan? Kenapa? Ayo. Hah, kenapa? Kenapa? Loh, ini kenceng loh. Tapi kok sering ketangkap? Iya, ada beli. Oh, ini sate kijang. Ya, mungkin ada yang berburu sekarang sama anjing. Kenapa sering tertangkap barakallahu fiik? Kenapa? Oh, sendirian. Kijangnya sendirian. Mari kita dengarkan ya, ucapan dari Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, "Adh-dhabi ashaddu sa'yan minal kalbi." Kijang lebih kencang larinya dibanding dengan anjing. Walakinnahu, akan tetapi, idza ahassa bih, apabila si kijang ini sudah jauh larinya, jauh, iltafata ilaihi, menoleh kepada lawannya sedang lari kencang. Barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, menoleh. Rahimani wa rahimakumullah, fayadha'afu sa'yuh, usaha penyelamatan diri jelas akan lemah. Wong anjing lari sedang kencangnya, mau nyetar lagi kan berat. Barakallahu fikum, lemah usahanya. Kata beliau barakallahu fikum, fayudrikuhul kalbu fayakhuduhu. Anjing menerkamnya dan menggigitnya. Barakallahu fikum. Berarti apa yang berbahaya pada diri kijang itu? Dalam usaha penyelamatan dirinya, yaitu menoleh. Barakallahu fikum. Menoleh. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau membimbingkan kepada kita ahibbati fillah. Di saat seseorang berjalan di atas al-haq dengan bimbingan al-haq melalui bimbingan para ulama barakallahu fikum, maka berjalanlah dia di atasnya. Jangan pedulikan apa katanya orang, apa katanya fulan terhadap dirinya rahimani wa rahimakumullah. Jangan dia pedulikan, jangan dia melayaninya. Kapan saja melayaninya, banyak kemungkinan yang akan terjadi dalam perjalanan kita barakallahu fikum. Semuanya madaratnya kepada kita, akibat jeleknya kepada kita barakallahu fikum. Kapan saja kita melayaninya rahimani wa rahimakumullah, akibat buruknya akan lari kepada kita hafidhani wa hafidhakumullah. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi bimbingan Allah Jalla wa Ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita tahu barakallahu fikum. Nah, afwan, setelah ini kan berakhir. Nah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Allah Jalla fi'ulah memberikan, menghibur Nabi-Nya alaih salatu wassalam, kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun tagun fatawalla anhum fama anta bimalumi. Kata Allah Jalla wa'ala menghibur Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikianlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang datang sebelum mereka ini, sebelum orang-orang jahiliyah, sebelum orang-orang musyrikin, orang-orang kafir maksudnya, kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasulin, kecuali ucapannya sama, qalu sahirun aw majnun, seorang penyihir dan orang gila. Allah Jalla wa'ala mengatakan, atawa saubih, apakah mereka ini saling berpesan? Orang-orang kafir sebelumnya, musyrikin sebelumnya, berpesan kepada musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang datang begini, nanti katakan sahir atau majnun, atawa saubih, apakah mereka akan saling berpesan? Ternyata Allah Jalla wa'ala tidak. Mereka tidak saling berpesan, tapi yang mempertemukannya adalah balhum tau qaumun tagun. Kekufuranlah yang mempertemukan ucapannya itu sama. Sifat tughyan yang ada pada diri mereka mempertemukannya dengan sifat tughyan, sifat kekufuran orang sebelumnya, sehingga mengucapkan kalimat yang sama, sahirun au majnun. As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, yang mempertemukan seseorang dalam satu kata, satu ucapan, satu perangai adalah pertemuan syarr atau kebaikan yang ada pada dirinya. Jikalau kebaikan ada padanya, akan dipertemukan dengan orang-orang baik sebelumnya, walaupun mereka telah meninggal dunia. Ucapannya akan sama, bimbingannya juga sama, kebaikannya juga sama. Demikian juga sebaliknya, kalau kejelekan yang ada pada diri kita, akan dipertemukan dengan orang-orang jelek sebelum kita, walaupun kita tidak pernah bertemu, akan sama ucapan yang keluar dari lidah kita ini, akan sama ucapannya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nikmat Allah Jalla wa Ala yang telah kita dapatkan ini harus kita jaga. Inilah dia ilmu. Di jalan ilmu inilah yang telah mempertemukan kita dengan salafun salih ridwanullah alim ajma'in. Dengan ini semua kita mengerti tentang nilai persaudaraan di dalam hidup, nilai ukhuwah di dalam hidup. Barakallahu fikum. Kita dengan ilmu tidak akan mungkin berani untuk mengatakan saya berani jalan sendiri, tidak butuh kalian, akan menjadikan diri kita takut. Karena kenyataan hiduplah yang berbicara, betapa banyak kaitan hidup yang itu Allah Jalla wa'ala ikat dengan saudara kita sendiri. Barakallahu fikum. Persoalan-persoalan hidup, betapa banyak persoalan hidup yang kita tidak mampu memikulnya, bersama istri kita menjadi kuat, barakallahu fikum. Kita menjadi mampu memikulnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita seorang lelaki, diserahkan anak satu dua, misalkan kita yang ngopeninya, yang memandikannya, yang menceboknya, memasakkannya, sanggup bapak piye? Saya yakin. Tapi ketika adanya istri di samping kita, saling bahu membahu, ada kemaslahatan dunia yang kita dapatkan dan ada kemaslahatan akhirat yang kita peroleh. Di saat kita keluar rumah, dia jaga anak kita, dia didik, dia pelihara, dia bimbing. Ini kalau kebersamaan hidup itu ada dan terjaga, maka akan terjaga pula kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Tapi jikalau nikmat persaudaraan di dalam hidup ini hancur, maka rusak pula kemaslahatan dunia kita dan kemaslahatan akhirat kita. Tidak ada yang membantu lagi kita. Kalau kemarin mungkin masya Allah, ya saudara kita ada di sana, saudara kita, kita bisa ngirim barang kepadanya, membantu kita. Ini urusan dunia. Tapi kita mendapatkannya, barakallahu fikum, karena kita menjaga persaudaraan. Kita jaga saudara kita. Kita lindungi dia, rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi di saat kita mungkin, ya, terjatuh dalam satu hal, kekurangan, saudara kita datang mengingat kita, mengingatkan kita, menasihati kita, barakallahu fikum. Ini adalah nikmat persaudaraan. Ketika kita terjatuh mau ke jurang, ya, abdolalah, kesesatan, saudara kita melemparkan tali. Ayo, bangun, bangkit, ya, tari, misalkan. Saudara kita, bila rusak persaudaraan, dia tidak akan lagi menoleh kita, barakallahu fikum. Dia berat untuk kemudian mengulurkan tangannya, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ini harus kita jaga di dalam hidup. Penjagaan hidup bersaudara ini adalah di atas apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, inilah yang akan mengikat hidup kita, sebagaimana ini pula yang telah mengikat hidup kita dengan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Di masa yang telah lewat, barakallahu fikum, Allah jalla wa ala mengikat hidup mereka kita, padahal mereka sudah tidak ada, dengan ilmu dan amal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka inilah dia ikatan persaudaraan yang kokoh dan kuat, di saat kita berilmu kemudian mengamalkan apa yang telah kita ilmui di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga nas-nas yang terkait dengan persaudaraan dan ukhuwah kesini akan kembalinya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Al-mu'minun, orang yang berilmu dan orang yang beramal dengan ilmunya. Matalul mu'minina fi tawadduhim wa ta'atufihim. Permisalan mukmin satu dengan mukmin yang lain bagaikan jasad, bila satu mengeluh, yang lain ikut terpanggil, yaitu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, rahimani wa rahimakumullah. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang mengokohkan bagian yang lain. Orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ahibbati fillah, sebesar apapun ujian di dalam hidup yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini dia jalan keluarnya. Kalau sekiranya persatuan sudah terkoyak-koyak, selamatkan diri dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala ini. Semangat berilmu, mengkaji ilmu, mendalami ilmu, dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dimanapun kita berada. Insya Allah ini akan menjadi jalan keluar untuk menghadapi ujian-ujian besar di dalam hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sudah masuk waktu. Sudah. Nah, kita cukupkan barakallahu fikum sampai di sini. Sebelum saya tutup rahimani wa rahimakumullah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid Al-Muhajirin, seluruh lapisan ikhwani dan akhwati fillah hafizakumullah, dan siapapun yang punya andil sebesar apapun untuk bisa terwujud pertemuan dan ziarah ini rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala mencatatnya dalam timbangan amal soleh kita semuanya dan memberkahinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum, kalimat yang patut dan pantas saya ucapkan adalah jazakumullah barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah.